السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، اخواني في الدين اعزكم الله، melanjutkan pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Dabaih Was-Sayyid, bab Al-Arnab, bab tentang masalah kelinci, daging kelinci apakah halal atau haram. Barakallahu fikum. Dibawakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menyatakan tentang kehalalannya dengan hadis yang beliau bawakan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Wadid, qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas radhiyallahu anhu qala: Anfajna arnaban wa nahnu bi marri dhahran. Fas'al qaumu falaghabu. فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بورقها أو قال فخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. قال أنس رضي الله تعالى عنه: أنفجنا أرنبا. أنفجنا di sini أثرنا. Kami bertemu, kami melihat atau kami mendapati arnab. Arnab ini kelinci, kelinci liar. Wa nahnu bi marri dhahran, sementara kami di tempat, barakallahu fikum, tempat di dekat Makkah, dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, ismun maudhi'un ala marhalatin min Makkah. Baik. Daerah yang ada di dekat Makkah. Fas'al qawmu falagabu. Maka orang-orang pun datang. Afan. diminumkan. Terserah diminumkan atau dipakai wudu, enggak apa-apa. Ya. Baik. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita. Baik. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, kami mendapati atau bertemu atau melihat seekor kelinci, wa nahnu bimarid dhahran, kita berada di satu tempat yang namanya baik. Ar-Tahran. Fasami'al qaum, fasa'al qaum falaghabu. Maka orang-orang pun pada mengejarnya. Mengejar kelinci memang luar biasa, barakallahu fikum. Karena dia memiliki lompatan yang luar biasa. Jangan bayangkan seperti kelinci yang antum lihat di sini kalau dijual di muka jumbo atau di mana. Itu kelinci yang barakallahu fikum yang sudah dipelihara. Ini kelinci liar, barakallahu fikum. Lompatannya sangat jauh. Mungkin 2 3 kali 4 sudah hilang. Tidak kelihatan lagi. Apalagi kalau berada di daerah bebatuan. Barakallahu fikum. Biasa kita di Yaman ketika kita jalan ke gunung berkali-kali kita dapati kelinci. Tahu-tahu dia melihat kita, kita melihat dia. Dua kali lompat, sudah hilang. Kita juga tidak bisa mengejarnya karena bebatuan. Bebatuan. Apalagi kalau dia sudah masuk ke lubangnya, ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Baik. Dia memiliki lubang. Merupakan sarang. Baik, untuk dia dan baik, anak-anaknya. Fas'al qawmu falagabu. Melagabu di sini mereka kelelahan. Kejar sana, kejar sini. Lompat sana, lompat sini. Khas. Lelah. Barakallahu fik. Akhat Tuhan, kata Anas, aku tetap mengejarnya sampai aku mendapatinya. Barakallahu fik. Biasa di daerah-daerah yang memang banyak kelinci liarnya, yang mereka pakai berburu, itu memang anjing. Anjing pemburu memang. Kalau orang susah. Barakallahu fiik. Usaha untuk mendapatkannya karena gesit cepatnya dia melesat jauh. Sampai Anas sendiri mengatakan falaghabu. Mereka pun lelah. Akhirnya berhenti untuk barakallahu fiikum mengejar akhatuha. Aku yang mengejarnya dan menangkapnya. Fajitu biha ila Abi Thalhah. Maka aku pun membawanya ke Abu Thalhah. Artinya dia ditangkap hidup-hidup. Yani kelinci tersebut pada bahaha. Maka Abu Thalhah pun menyembelihnya. Faba'atha biwarikaiha. Kemudian Abu Thalhah mengirim dua kakinya, dua pahanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqala fakhidaiha. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Baik. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya untuk menyatakan bahwa itu boleh halal untuk dimakan. Barakallahu fik. Di riwayat yang lain fa akalahu qultu akalahu. Wala qabila. Baik. Yani apakah Rasulullah makannya? Tapi dia jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Apakah beliau makan atau yang lainnya, yang jelas itu sudah merupakan pernyataan tentang atau ungkapan tentang kehalalannya. Barakallahu fik. Kata Al-Habib rahimahullahu taala bil hadithi jawazu aklil arnab wa huwa qaulul ulama kaffah. Di dalam hadis ini dalil tentang bolehnya halalnya memakan kelinci. Dan ini pendapat para ulama secara umum. Baik. Walaupun ada juga di antara para sahabat yang memakruhkannya seperti Abdullah bin Umar, Ikrimah dari kalangan tabi'in, barakallahu fikum, Muhammad bin Abi Layla dari kalangan fuqaha, barakallahu fikum. Berhujjah yang mengatakan makruh ini berhujjah dengan hadis Khuzaimah. Qultu ya Rasulullah, ma taqulu fil arnab? Ini pernah bertanya kepada Rasulullah, apa pendapat Anda tentang linci? Ala la akulu wa la uharrimuhu. Kata beliau, aku tidak memakannya dan aku juga tidak mengharamkannya. Qultu fa inni akuluhu ma la tuharrimuhu. Wa lam ya, wa lima ya Rasulullah? Qala qultu fa inni akulu ma la tuharrimuhu. Aku mengatakan, ya Rasulullah, aku memakan apa-apa yang engkau tidak mengharamkannya. Walima ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memakannya? Qala nubitu annaha sadma. Aku diberi kabar bahwa kelinci ini memiliki darah, maksudnya haid. Barakallahu fikum. Tapi sanad ini lemah, barakallahu fikum. Seandainya pun sahih, kata Al-Hafidz, walau sahha lam yakun fihi dalalatun al-karahah. Seandainya pun sahih, tidak bisa dijadikan dalil tentang makruhnya. Paham barakallahu fikum? Baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wala uharrimuhu. Seandainya pun sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil tentang makruhnya. Jadi kita kembali kepada hukum asal. Dengan barakallahu fikum hadis yang kita pakai tadi. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Baik. Kesimpulannya bahwa yang namanya arnab, yang namanya kelinci dengan berbagai macam jenis, karena kelinci ini juga banyak. Banyak jenisnya. Ada yang besar, barakallahu fikum. Ada yang sampai 10 kilo lebih. Barakallahu fikum, memang besar. 8 kilo sampai 10 kilo. Kelinci memang besar. Ada juga kelinci yang kecil sekali, sama dengan yang pulungku kurang lebih. jenis atau rasnya yang membeda-bedakan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babu dhab. Barakallahu fikum. Bab dhab, bab tentang dhab. Di biawak atau kadal, barakallahu fikum, atau apalah namanya yang mereka namakan, yang jelas itu adalah dhab yang tinggalnya di gurun, padang pasir. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim qala haddatsana Abdullah ibnu Dinar qala sami'tu ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. Ini yang jelas, barakallahu fikum. Bukan masalah apa tadi? Bukan di masalah arnab. Baik, arnab jelas kehalalannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Adapun dhab ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu akuluhu, aku sendiri tidak memakannya dan aku tidak mengharamkan. Baik. Kisahnya Khalid, baik, yang kita akan bacakan, barakallahu fikum. Ini sangat memberikan penjelasan kepada kita tentang halalnya bab ini. Kita bercerita tentang hukum halal haramnya. Kita tidak bercerita tentang masalah selera, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, hobi atau tidak hobi. Bukan, kita cerita tentang masalah hukum halal haramnya barang ini. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Maslama an Malik an Ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahal an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Khalid ibn Walid. dari Ibn Abbas, dari Khalid bin Walid, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Khalid bin Walid masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah, di rumahnya Maimunah. Fa'ata atau fa'utiya bi dhabbin mahnud, maka beliau disuguhkan dhab mahnud, yakni dhab yang dipanggang. Barakallahu fiikum. Yang dipanggang ini proses pemanggangan bagus alhamdulillah untuk mematangkan sesuatu yang akan kita makan, ayam, daging, dagingan atau ikan dan yang lainnya boleh dipanggang. Dan ketika yang dipanggang itu adalah sesuatu yang sulit untuk, barakallahu fikum, sulit untuk lembut, maka jangan langsung dipanggang. Paham barakallahu fikum? Boleh jadi matang tapi tidak empuk, tidak lembut. Seperti daging-daging tua ini, barakallahu fikum. Kecuali kalau daging muda, silakan. Daging kambing muda, daging sapi muda, sapi muda yang baru berapa bulan, kemudian dipotong, barakallahu fikum. Ini kambing dagingnya empuk, walaupun cuma di apa namanya dipanggang. Barakallahu fikum. Bikin sate kah atau apakah? Tapi kalau sudah tua jangan coba-coba. Barakallahu fikum. Kecuali melalui perlakuan tertentu, imma dengan cara barakallahu fikum di oven dulu, dengan dibungkus aluminium foil sampai betul empuk. Setelah itu silahkan dipanggang untuk mendapatkan aroma panggangan. Baiklah, kalau langsung dipanggang atau langsung di teru di atas bara ya, biar berapa jam dia sampai gosong, tidak mau empuk dia. Barakallahu fiikum. Alot luar biasa. Tapi yang mungkin pernah mencoba ya, dia pernah rasakan begitu alotnya daging-daging seperti ini. Jangan ikut-ikutan orang seakan-akan, langsung dipanggang. Mantak-mantak dah wali ya. Boleh jadi itu adalah apa? Kambing atau sapi muda memang dagingnya. Atau mulai sudah dilakukan proses-proses tertentu. Kemudian dipanggang. Walhasil barakallahu fikum. Yang Quran antum tidak akan makan akhirnya. Tidak bisa kemakan. Kalau daging tua. Masya Allah. Ya, cuma sayang kita di negeri kita ini yang namanya sapi muda. Jarang orang menyembelihnya dan menjual dagingnya sapi muda ini. Di bawah 1 tahun. Atau di bawah 7 bulan. Di daerah-daerah tertentu Masya Allah justru daging-daging anak sapi ini yang dijadikan menu. Barakallahu. Tidak lama. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wajah Abi Ijlin Hanil. Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu dari kalangan malaikat, beliau sendiri tidak tahu, tidak sadar kalau beliau, kalau yang datang sebagai tamu ini adalah malaikat. Tidak lama datanglah Ibrahim dalam kondisi sudah membawa apa? Daging anak sapi yang dipanggang. Barakallahu fiik. Tidak lama prosesnya. Yang penting dia sudah matang, empuk insyaAllah. Baik. Kambing juga demikian. Kambing muda. Di bawah 5 bulan. Baik. Jangan itu 1 tahun lebih. Loh. Sama dengan selop. Kalau mau bakar-bakar. Baik. Baku hagang ini. Loh. Tidak ada yang bisa dimakan. Kecuali mungkin hatinya. Barakallahu fiik. Yang lainnya tidak bisa dimakan kalau dalam kondisi sudah tua. Di imma dimasak sampai betul-betul empuk. Pak imma diapain gitu ya. Di oven misalnya. Sampai betul empuk. Baru panggang. Nah, untuk mendapatkan aroma panggangan. Karena ada orang senang dengan aroma panggangan ini. Allahul musta'an. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhi dab mahnud. Dab yang dipanggang. Fahuwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Maka Rasul pun hendak mengambilnya. Dia sudah menjulurkan tangannya. Faqala ba'du niswati akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu ayyak. Perempuan-perempuan berkata di balik hijab, akhbiru Rasulullah, kabarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang hendak beliau makan. Faqalu huwa dhabbun ya Rasulullah. Maka orang-orang pun mengatakan, ya Rasulullah itu adalah dhabb. Barakallahu fiik, itu adalah dhabb. Farafa'a yadahu. Akhirnya Rasul mengangkat tangan. Qultu haramun huwa ya Rasulullah. Aku pun berkata, apakah haram? Baik. Barakallahu fiikum. Dab ini. Qala la. Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak haram. Walakin lam akun bi ardi qawmi. Fa'ajiduni a'afufu. Kata Rasulullah SAW, la, bukan. Walakin lam yakun bi ardi qawmi. Bukanlah makanan yang banyak dimakan di negeri kaumku, yakni di Makkah pada saat itu. Ajur ini afus, aku mendapati diriku kurang senang. Ada makanan-makanan memang yang barakallahu fikum kurang tidak bisa dimakan. Seandainya kita tidak tahu, mungkin enak-enak saja kita memakannya. Tapi karena kita tahu bahwa ini barang ini dari hewan apa yang kita sudah bayangkan. Walaupun orang mengatakan enak, barakallahu fiikum, begitu kita makan tidak mau masuk, tidak mau ketelan. Ada penolakan dari dalam, barakallahu fiikum. Bukan sesuatu yang dibuat-buat atau bukan sesuatu yang merupakan pilihan mau atau tidak, bukan. Tapi penolakan dari jasad kita sendiri. Artinya kapan kita paksa masuk, dia akan keluar dengan muntahan dalam bentuk muntah. Barakallahu fikum. Pernah ada disuguhi ini apa namanya ini? Ulat sagu. Ulat sagu. Ya afwan, masya Allah. Nah, sudah tidak mau masuk. Jadi barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Haramun huwa ya Rasulullah? Faqala la. Kata Rasulullah, bukan, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi. Tetapi bukan makanan yang banyak dikonsumsi di negeri kaum. Maka aku dapati diriku kurang senang dengannya. Kurang senang. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala mengomentari lam yakun bi ardi qaumi, karena ada juga dari kalangan ulama yang membantah ini, enggak mau percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolaknya padahal hadisnya sahih. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, wala yahtaju ila syai' min hadza. Enggak perlu banyak takwil-takwilan macam-macam dari yang diucapkan oleh para ulama tentang masalah lam yakun bi ardi qaumi. Baik, bal murad bi qaulihi, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau bi ardi qaumi, Quraisyan faqat. Orang-orang Quraisy. Yahtassu an-nafya bi Makkah wa ma haulaha. Baik. Yani sekitar Makkah, bukan makanan yang banyak sehingga sering kelihatan atau sering terus-menerus dikonsumsi oleh orang. Barakallahu bik. Wala yamna'u dhalika an takuna mawjuda fi sa'iri biladil Hijaz. Bukan berarti tidak ada sama sekali daerah-daerah Hijaz. Baik, ada tapi secara khusus kata Rasulullah SAW di ardi qaumi di Makkah. Barakallahu bik. Untuk keluar dari perselisihan perdebatan yang sangat banyak tentang masalah ini. Ya ini tidak senang memakannya. Tidak ada selera. Masya Allah. Fajrunya aku, kata Khalid. Ijtarartuhu fa'akaltuhu. Kata Khalid, aku yang ijtarartuhu. Aku yang memakannya. Baik. Aku yang melahap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yambur dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku. Masya Allah. Sebagian orang memelihara ini bab. Melihara dan dipercaya oleh sebagian orang untuk obat atas beberapa penyakit. Barakallahu fikum. Dipercaya ampuh untuk beberapa penyakit yang diderita oleh orang. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza waqa'atil fa'ratu fis samin al jamid aw ad da'ib. Bab kalau seekor fa'rah, seekor tikus jatuh ke minyak samin yang beku atau yang meleleh. Karena minyak ini ada dua, ada yang beku, ada yang cair. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala, yani hukum minyak itu bagaimana? Qala hadatsana al-Humaydi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana az-Zuhri. Qala akhbarani Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah annahu sami'a Ibn Abbas yuhaddithuhu an Maymunah anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat. Fa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala alquha wa ma hawlaha wa kulu. Ila li Sufyan fa inna Ma'maran yuhaddithuhu 'an az-Zuhri 'an Sa'id bin Musayyab 'an Abi Hurairah qala ma sami'tu az-Zuhri yaqulu illa 'an Ubaydillah bin Abbas 'an Maymuna annabi sallallahu alaihi wasallam laqad sami'tuhu minhu miraran. Ibn Abbas ditanya, barakallahu bikum, Ibn Abbas mendengar dari Maymunah anna fa'ratan waqa'ati samnin amatat, bahwa ada seekor tikus jatuh ke minyak samin kemudian mati. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya. Ulquha wa ma haulaha, Rasulullah buang tikusnya dan minyak samin yang ada di sekitarnya. Selebihnya silakan kalian tetap memakannya. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah an Yunus an az-Zuhri an ad-dabbati tamutu fi az-zayt was-samin. Al-Imam az-Zuhri ditanya tentang dabbah, yakni binatang yang mati di, maksudnya binatang di sini adalah apa? Tikus mati di minyak samin. Wahwa jamid aw ghairu jamid, dalam kondisi dia jamid, yakni beku atau cair. Al-fa'ratu aw ghairuha, cicak kah atau anak ayam atau apalah, yang jelas mati. Karena hewan-hewan ini kalau mati dia dianggap dan dicap najis. Barakallahu bik. Qala balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi fa'ratin fama matat fi samin fa amara bima qaruba minha faturiha thumma ukila. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuang seekor tikus yang mati terperangkap di tempat samin, minyak samin. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk membuang tikusnya dan membuang minyak samin yang ada di sekitarnya. Kemudian selebihnya dimakan. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Malik an Ibnu Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas an Maimunah radhiyallahu anhum qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an fa'ratin saqatat fi samnin wa qala alquha wa ma hawlaha wa kulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seekor tikus yang mati di minyak samin. Beliau mengatakan buang tikusnya dan minyak yang ada di sekitarnya dan silakan kalian memakan sisanya. Barakallahu fiik. Ini kalau nampak bahwa baru saja kelihatan dan kedapatan, barakallahu fiik. Tapi kalau misalnya jatuh ke mana? Jatuh ke sumur, jatuh ke kolam, kemudian tikusnya sudah bau, airnya pun bau, maka ya tidak ada jalan lain kecuali harus dikuras. Barakallahu fiik. Dikeluarkan semua airnya, barakallahu fikum, sehingga airnya menjadi jernih dan tidak berbau. Walaupun tidak sampai habis airnya, barakallahu fikum, kalau kita dapati ada sumur yang memang betul-betul mata airnya sangat apa, sangat besar, dan apa namanya, debitnya juga luar biasa. Kalau pakai alkon, alkon tidak bisa menghabisinya. Kamar lebih. Alkon, alkon cuma 2 inci atau 3 inci, tidak mempan. Tetap dia mengeluarkan air. Al-muhim, yang penting airnya sudah berubah. Tidak lagi bau seperti sedia kala. Allahul musta'an. Baik. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.